نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم ارزقنا إخلاص الدين لك والمتابعة لرسولك اللهم صل وسلم عليه Ikhwani wa akhwat fillah, para santri dan santriwati Ma'had Al-Mubarak, semoga Allah Ta'ala merahmati kita semuanya. Alhamdulillah kita masih dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mempelajari ilmu yang paling teragung, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah dengan mengetahui haknya, hak-haknya, mengetahui kewajiban kita sebagai hambanya, memenuhi kewajiban, memenuhi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, usaha memenuhi Allah dengan mengesakannya di dalam peribadatan. Juga demikian mengesakan Allah di dalam nama serta sifat-sifatnya serta mengesakan Allah dalam rububiyahnya. Baik, kita mulai lanjutkan bab yang baru, yaitu bab ad-du'a ila syahadati an la ilaha illallah, yaitu bab yang kelima dari kitab tauhid alladzi huwa hukmullah 'alal 'abid. Bab tentang dakwah mengajak manusia kepada syahadat, persaksian Allah ilaha illallah, bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Ikhwan billah rahimani wa rahimahumullah wa akhwat biddin, pada bab ini penulis hakikatnya sedang menjelaskan tentang hukum dakwah, bahwasanya hukum dakwah mengajak manusia kepada persaksian la ilaha illallah, yaitu berdakwah mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, mengesakan Allah, bahwa hukum dan tuntutan tersebut dibahas oleh penulis hakikatnya di dalam kitab ini. Oleh karena itu, kalau kita melihat dalil-dalilnya dan juga demikian penjelasan para ulama tentang dalil-dalilnya, maka pembahasan bab ini berkisar pada dua hal tadi, yaitu pertama tentang hukum ad-da'wah ila syahada an la ilaha illallah, kemudian tentang ciri khas ahlu tauhid yang sempurna, bahwa mereka tidaklah membiarkan masyarakatnya tenggelam dalam kesyirikan, jahil, tidak faham, tidak mengetahui tentang tauhid. Tetapi ahlu tauhid yang mencintai Allah, ahlu tauhid yang mencintai ajaran Allah yaitu tauhidullah, maka mereka ini adalah sosok orang-orang yang perhatian terhadap lingkungannya dengan menyebarkan dakwah tauhid, mengingkari kemungkaran kesyirikan, dan memahamkan manusia akan kewajibannya terhadap Allah, yaitu mengesakan Allah di dalam peribadatan dan juga demikian di dalam perkara-perkara menjadi urusan Allah yang lainnya. Baik. Alhamdulillah wa alhamdulillah. Azani Allah wa iyalu. Pada bab yang sebelumnya, yaitu bab yang keempat, membaca yang mempelajari bab yang keempat tersebut diharapkan telah mengetahui dari bab pertama sampai bab keempat tentang hukum kedudukan tinggi dan keutamaan tauhid, dan telah bagus rasa takutnya kepada terjatuh ke dalam kesyirikan, sehingga didapatkannya seorang yang mempelajari bab pertama sampai bab keempat sebelum mempelajari bab yang kita sedang pelajari, yaitu bab kelima, diharapkan dirinya, para pembaca tersebut, mendapati dirinya semangat bertauhid, semangat menjauhi kesyirikan. Inilah bentuk upaya menyempurnakan diri sendiri. Ketika memperhatikan dirinya, bahwasanya dirinya perlu mempelajari tentang tauhid, perlu mempelajari tentang berbagai macam bentuk-bentuk mengesakan Allah, dan juga perlu mempelajari tentang kesyirikan sehingga bisa menghindari kesyirikan, bahkan menjauhi kesyirikan tersebut. Itu namanya menyempurnakan diri sendiri, upaya menyempurnakan diri sendiri. Nah, pada bab yang kelima ini sungguh korelasinya wallahi benar-benar sangat indah, karena setelah upaya penyempurnaan diri diajarkan oleh penulis di dalam bab pertama sampai ke bab yang keempat, maka pada bab yang kelima ini pembaca diajak oleh penulis untuk menyempurnakan orang lain, memperhatikan orang lain, lingkungan sekitar, keluarganya, masyarakatnya, agar memiliki semangat sebagaimana dia memiliki semangat tauhid, agar memiliki semangat menjauhi kesyirikan sebagaimana dia rasakan, agar dia benar-benar yaitu orang-orang yang di sekitarnya benar-benar mengesakan Allah dengan sebaik-baiknya sebagaimana semangat dia mengesakan Allah Ta'ala, sebagaimana upaya dia untuk terus menyempurnakan tauhidullah, amalan tauhidullah yang ada pada dirinya. Pendek kata, bahwa bab yang kelima ini nyambung dengan bab-bab yang sebelumnya. Bab-bab yang sebelumnya 1-4 hakikatnya penjelasan tentang apa itu tauhid, apa itu hukumnya, apa itu bagaimana kedudukan tingginya, bagaimana keutamaan yang didapatkan oleh pelakunya, bagaimana wajibnya takut terjerumus dalam kesyirikan sehingga didapatkan dirinya semangat bertauhid, semangat menghindari kesyirikan, semangat untuk menyempurnakan diri sendiri. Ini 1-4. Adapun bab yang kelima, diharapkan pembaca yang mempelajari bab yang kelima ini semangat untuk menyempurnakan orang lain, tidak cuek terhadap lingkungan sekitar. Dia tidak hanya ingin dirinya saja yang masuk ke dalam surga, dia ingin bapak ibunya juga masuk ke dalam surga, dia ingin keluarganya seperti dirinya, semangat menghindari kesyirikan, semangat mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ingin masyarakatnya faham akan tauhid, faham akan perincian syirik, sebagaimana dia juga mengetahui tentang ilmu-ilmu tauhid dan juga mengenal tentang berbagai macam bentuk kesyirikan jika seseorang meneruskan pelajarannya mengetahui tentang hal ini secara terperinci. Baik. Ikhwan wa akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Betapa tidak seseorang yang memahami sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang. Saya ulangi, tidak sempurna keimanan yang wajib salah seorang dari kalian sehingga dia menyukai bagi saudaranya segala kebaikan yang dia sukai bagi dirinya sendiri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Muslim rahimahumullah. Di sini dinafikan kesempurnaan iman yang wajib oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai seseorang itu menyukai untuk saudaranya kebaikan yang disukai untuk dirinya sendiri. Apa maksud ditiadakan kesempurnaan iman yang wajib? Maksudnya adalah kalau seseorang itu tidak mencintai kebaikan untuk saudaranya, padahal kebaikan itu dia sukai untuk dirinya, ini dinafikan dari diri orang tersebut kesempurnaan iman yang wajib. Artinya berdosa. Demikian penjelasan ulama. Berdosa seseorang kalau dirinya suka kenal tauhid, dirinya suka kenal syirik untuk bisa menjauhi kesyirikan, tapi dia enggak suka saudaranya, dia enggak suka saudaranya juga seperti dirinya, sehingga dia bermalas-malasan mendakwahinya, bermalas-malasan mengajarkan ilmu tauhid kepadanya. Dia enggak suka pakdenya, paklinnya, ibunya, bapaknya, adik kandungnya, kakak kandungnya, ponakannya mengetahui tentang tauhid sebagaimana dirinya, mengamalkan tentang tauhid sebagaimana dirinya, menjauhi kesyirikan yang sudah terbiasa di tengah-tengah keluarganya sebagaimana dirinya menjauhinya. Dia enggak suka itu. Kalau seperti itu, maka berdosa. Wajib seseorang menyukai untuk saudaranya sesuatu dari kebaikan yang dia sukai untuk dirinya. Itu satu sisi. Orang yang berdakwah, dakwah ke tauhid dan syariat Islam yang lainnya, itu berarti mengamalkan hadis ini. Berusaha, mengambil usaha untuk sempurnanya, untuk memenuhi kesempurnaan iman yang mengambil kesempurnaan iman yang wajib dengan mendakwai saudaranya. Sisi yang kedua dari kehidupan orang yang suka berdakwah, mengajarkan tauhid, memperingatkan masyarakatnya dari kesyirikan, adalah bahwa dakwah ila tauhid itu wujud kecintaan orang tersebut kepada Allah, satu-satunya sembahan yang hak yang dia sembah. Mengapa demikian? Karena kesyirikan itu artinya melecehkan Allah. Taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Demikian definisi syirik akbar misalnya, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah fi ma huwa min khasaisillah. Taswiyatu ghairillahi billah fi ma huwa min khasaisillah. Dalam perkara-perkara yang milik usaha Allah. Jadi kalau ada orang yang melakukan kesyirikan di tengah-tengah masyarakatnya, itu artinya sesungguhnya dia melecehkan Tuhan kita. Kenapa? Karena dia itu melakukan kesyirikan akbar, maksudnya di sini karena barusan definisi syirik akbar yang saya sampaikan. Karena dia dengan syirik akbarnya tersebut menyamakan Tuhan kita dengan makhluk. Kita tersinggung, kita marah karena Allah kita merasa Tuhan kita dilecehkan, sehingga kita tergerak untuk mendakwainya, mengingkari kemungkaran, kesyirikan yang terjadi di masyarakat, tentunya dengan tata cara yang sudah ditentukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan hikmah, dengan bijaksana, tepat caranya, tepat ilmunya, tepat waktunya, tepat kondisi orangnya, dan seterusnya. Maka orang ketika tergerak mengingkari kesyirikan, itu artinya wujud cinta dia kepada Allah, wujud dia menjaga lingkungannya agar tidak terserang bentuk-bentuk pelecehan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, oleh karena itu tidak ada ceritanya di dalam sejarah Islam bahwa orang kalau faham tauhid dengan baik dan mengamalkannya dengan baik, kemudian bermalas-malasan mendakwahkan tauhid. Yang ada justru, nanti kita akan dapatkan pada ayat yang pertama, bahwa orang-orang ahlu tauhid yang baik keilmuannya dan amalan tauhidnya, itu adalah tipe orang yang barisan terdepan dalam semangat berdakwah, mendakwakan manusia, mendakwakan tauhid kepada manusia, mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Justru itu yang ada dalam sejarah. Oleh karena itu, ketika ada orang yang merasa tauhidnya baik, tapi dia tipe orang yang cuek, maka ini segera perbaiki sesuatu yang butuh diperbaiki di dalam keimanannya, karena ada sesuatu yang kurang di dalam dirinya, di dalam pengamalan tauhidnya, di dalam pengamalan tauhidullah maksudnya. Karena tipe orang yang mencintai Allah, tipe ahlu tauhid adalah tipe orang yang mencintai Allah. Sedangkan tipe orang yang mencintai Allah, jika Allah dilecehkan oleh seorang, maka tergerak untuk mengagungkan Allah, untuk menjaga lingkungannya dari serangan syirik tersebut, untuk menyadarkan di antara masyarakat yang melakukan kesyirikan, untuk memahamkan tauhid. Seperti itu. Baik, kemudian ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita beralih kepada hukum dakwah. Masih dalam mukadimah, setelah kita pelajari hubungan bab ini dengan bab yang sebelumnya, mari kita pada kesempatan kali ini kita pelajari apa itu hukum dakwah. Karena para pensyarah kitab At-Tauhid ini ketika menjelaskan bab ini, mereka atau sebagian mereka fokus kepada penjelasan tentang hukum dakwah, di samping juga tentang bahwasanya dakwah ila Allah ini adalah ciri khas dari ahlu tauhid, para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa dakwah ilallah secara umum, dakwah ilallah secara umum hukumnya wajib. Ini min haythul umum, ditinjau dari tinjauan umum. Wajibnya apa? Yaitu fardhu kifayah. Fardhu kifayah maksudnya, jika ada di antara kaum muslimin yang sudah melaksanakan kewajiban berdakwah ini dan itu mencukupi, maka mencukupi dikatakan sampai gugur kewajiban tersebut, maka ini dikatakan yang lainnya tidak wajib untuk yaitu berdakwah, tapi disunahkan dia ikut membantu bahu-membahu untuk berdakwah. Tidak berdosa jika tidak menunaikan dakwah, karena ada yang di antara umat ini yang sudah mewakilinya untuk menunaikan dakwah tersebut. Kemudian, adapun sebagaimana disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan tentang hukum dakwah, beliau mengatakan, ad-da'watu ilallahi tajibu ala kulli muslim, lakinnaha fardun ala al-kifayah. Bahwasanya ad-da'wah ilallah, berdakwah mengajak manusia kepada Allah, wajib bagi setiap muslim. Tentu yang dimaksud di sini juga muslimah. Lakinnaha, akan tetapi hukumnya fardun ala al-kifayah, fardul kifayah. Wa innama yajibu ala rajulil muayyan, kan tetapi dalam kondisi tertentu wajib, yaitu fardhu ain bagi setiap individu yang disilakan oleh ulama mukallaf, yaitu baligh dan berakal untuk berdakwah. Wajib fardhu ain atas individu yang mukallaf untuk berdakwah. Min dzalika ma yaqdiru alaihi idza lam yakun bihi ghairuhu, yaitu wajib berdakwah sesuai dengan kemampuannya jika tidak ada orang lain yang mampu menunaikannya kecuali dia. Artinya begini, secara umum hukum dakwah, dakwah ilallah adalah fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang mewakili dan cukup, maka tidak berdosa. Yang lainnya tidak ikut, tidak ikut serta berdakwah. Tetapi terkadang pada kondisi tertentu menjadi fardhu ain. Kapan itu? Jika tidak ada orang lain yang mampu menunaikan dakwah kecuali diri orang tersebut. Misal antum berada di lingkungan keluarga antum atau masyarakat antum di kampung antum, atau akhwat kampung antum, nah ini tidak ada yang paham tentang kemungkaran kesyirikan tertentu yang dilakukan di tengah-tengah keluarganya ataupun masyarakatnya kecuali diri antum, maka yang seperti ini, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, apa hukum yang seperti ini? Bahwasanya yang lain tidak ada di sekitarnya itu yang diharapkan mampu untuk apa, mendakwai keluarganya, mendakwai masyarakatnya, karena mereka gak paham bahwasanya apa yang terjadi di keluarganya itu adalah kemungkaran, apa yang terjadi di masyarakatnya itu adalah kesyirikan. Gak tahu itu. Hanya antum yang mengetahuinya, hanya antum yang memahami ilmunya tentang itu. Dan antum mampu mendakwainya, mengingatkannya, melarangnya. Maka ketika itu antum wajib untuk mendakwainya dengan jenis kewajiban fardhu ain, karena tidak ada yang lainnya yang bisa diharapkan untuk mendakwainya kecuali antum. Begitu secara umum hukum dari ad-da'wah ilallah azza wa jalla. Baik, mari kita mulai mempelajari dalil secara singkat satu persatu. Kita kemudian insya Allah setiap pertemuan selesai satu bab, selesai satu bab. Berkata penulis rahimahullah ta'ala, wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Qul, katakanlah, maksudnya ini seruan kepada Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, pertama kalinya. Hadihi ini sabili adalah jalanku. Ad'u jadi ini di sini maksudnya yang akan penjelasannya disampaikan pada kalimat yang sudahnya, yaitu jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah. Jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beragama Islam. Qul hadhihi sabili, katakan ini adalah jalan. Ad'u ila Allah, saya berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Ala basiratin, di atas ilmu syar'i. Ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikutiku pun juga demikian, yaitu berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan saya bukanlah termasuk golongan orang-orang yang menyekutukan Allah. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, makna ayat ini secara global bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasulnya untuk menggambarkan kepada manusia tentang sunnah beliau, tentang jalan beliau, bahwasanya beliau mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah, di atas ilmu syar'i, di atas keyakinan, di atas dalil, dan setiap orang yang mengikutinya pun juga melakukan hal yang sama, yaitu setiap orang yang mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ahlu tauhid, yang mereka ini adalah ahlu tauhid, demikian maksudnya. Ini juga berdakwah mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kepada syahadat la ilaha illallah, di atas ilmu, yakin dan burhan, hujjah, dalil, dan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya ini mensucikan Allah dari memiliki sekutu di dalam yaitu rububiyahnya maupun di dalam uluhiyahnya. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita dapatkan penulis rahimallahu taala membawakan sebuah dalil tentang yaitu ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan imam ahli tauhid, dan juga demikian ciri-ciri para pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mereka ini adalah para ahli tauhid yang dididik langsung oleh imam ahli tauhid yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ciri khas mereka ketika mereka ini mengetahui tentang tauhid, ketika mereka ini mengamalkan tauhid dengan baik, mereka merasakan kemanisan bertauhid, mereka memahami haramnya kesyirikan dan bahayanya syirik, lalu apakah mereka tinggal diam terhadap lingkungannya? Tidak. Mereka mendakwai lingkungannya, mereka mendakwai kafir Quraisy, mereka mengajarkan tauhid kepada manusia, mereka memahamkan bahayanya syirik kepada manusia untuk bersama-sama menghindari kesyirikan, bahkan menjauhinya, dan mengamalkan tauhid, mengesakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ciri khas orang yang tauhidnya bagus. Orang yang tauhidnya bagus maka tidak tinggal diam di dalam menjalani kehidupan di tengah-tengah masyarakatnya. Sehingga apa? Sehingga mereka tipe yang peka terhadap lingkungan, tergerak untuk al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Baik, itu penjelasan global ayat ini. Mari kita ambil sisi pendalilan, yaitu alasan pendalilan. Mengapa dari dalil ini disimpulkan disyariatkannya sebagaimana dalam judul ad-du'a ila syahadah alla ilaha illallah, berdakwah mengajak manusia kepada tauhidullah. Mana syahidnya? Sebagaimana kita ketahui, setiap kali ada dalil yang kita pikirkan empat hal. Yang pertama, kevalitan dalil. Kalau itu hadis, sahih tidaknya. Kalau itu Al-Quran, dengan mudah kita cek di dalam mushaf-mushaf Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah madlul, kesimpulan dalil, kesimpulan hukum. Dan yang ketiga adalah asyahid, yaitu petikan dalil. Mungkin dalil itu panjang, menunjukkan berapa kesimpulan hukum. Tetapi yang kita cari hanya satu saja dari beberapa kesimpulan tadi. Mungkin di tengahnya saja kalimat yang kata-kata yang langsung menunjukkan dari kesimpulan yang sedang kita cari. Itulah syahid, petikan dalil. Kemudian yang keempat adalah wajud dalalah, alasan pendalilan. Mengapa dari ayat itu disimpulkan haramnya ini? Mengapa dari hadis itu dengan syahid itu disimpulkan wajibnya ini? Itu alasan pendalilan. Maka biasakan kita untuk melatih diri memahami alasan pendalilan. Kita perhatikan di sini ayat ini tidak ada satupun kalimat la ilaha illallah. Di dalam ayat ini tidak ada satupun kalimat ad'u ila la ilaha illallah. Tidak ada yang seperti itu. Tidak ada yang seperti itu. Tetapi yang ada adalah ad'u ilallah. Tidak ada ad'u ila tauhidillah atau ad'u ila la ilaha ila syahadah la ilaha illallah. Tidak ada. Saya berdakwah mengajak manusia kepada Allah. Begitu kurang lebihnya arti dari petikan ayat ad'u ilallah. Tetapi mengapa penulis membawakan ayat ini pada judul bab, yaitu ad-da'wah atau ad-du'ah sama dengan ad-da'wah dalam konteks ini, yaitu berdakwah mengajak manusia ila syahadah la ilaha illallah, kepada syahadah la ilaha illallah. Ikhwan billah rahimani wa rahimakumullah, jawabannya adalah bahwa ini menunjukkan bahwasanya penulis daqiqul istinbat, teliti di dalam berdalil. Penulis berdalil dengan model pendalilan al-istidlal al-khas bil-lafzil 'am, yaitu berdalil dengan lafaz yang khusus untuk berdalil untuk kesimpulan yang khusus dengan lafaz yang umum. Berdalil untuk kesimpulan yang khusus dengan lafaz yang umum. Dan ini model cara berdalil dari as-salafus shalih. Dengan itu pas kita bermanhaj as-salafus shalih. Artinya bermanhaj as-salafus shalih itu yaitu memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah serta mengamalkannya dengan pemahaman dan contoh pengamalan dari as-salafus shalih. Itulah pembeda kita dengan ahlul bid'ah. Pembeda kita dengan ahlul batil. ketika memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan standarisasi pemahaman, dengan pengamalan yang dicontohkan oleh As-Salafus Shalih, pemahaman yang dicontohkan oleh As-Salafus Shalih, yaitu sahabat tabi'in dan tabi' tabi'in yang mendapatkan keutamaan yang khusus di dalam dalil. Yang para sahabat adalah murid-murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung. Yang sebagian mereka tahu suatu ayat itu turunkan siang atau malam, tahu tentang siapa ayat itu turunkan. Ya kalau salah mereka memahami ayat langsung diluruskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga pantas pemahamannya jadi standarisasi. Oleh karena itu ketika al-bid'ah membawakan ayat ataupun hadis yang sama namun kesimpulannya berbeda, mereka bawakan kepada yang sesuai dengan aliran atau sekte kebidahan mereka, kelompok mereka, maka al-sunnah wal-jamaah mengembalikannya kepada pemahaman as-salafus salih. Apakah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib memahami ayat yang kamu bawakan sebagaimana pemahaman Anda? Seperti itu. Apakah Anda lebih pandai daripada al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, para sahabat radhiyallahu anhum dalam memahami ayat? Bukankah ayatnya sama? Dulu pun mereka mengenal itu dan kita pun sekarang menghafal ini. Ayatnya sama, hadisnya sama. Apa yang bedakan? Mereka tidak memiliki standarisasi pemahaman. Pemahaman mereka dikembalikan kepada pemimpin-pemimpin sekte-sekte mereka. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ini adalah thariqatus salaf as-salih, bahwasanya mereka ini salah satunya cara berdalilnya adalah berdalil dengan lafaz umum untuk satu kesimpulan yang khusus. Karena berdakwah mengajak manusia kepada tauhidullah, kepada syahadat la ilaha illallah, itu bagian dari adau ilallah di dalam ayat ini. Karena namanya adau ilallah, mengajak manusia kepada Allah itu umum. Tidak hanya mengajak manusia untuk mentauhidkan Allah, menghindari kesyirikan, tetapi juga yang lainnya dari syariat Allah. Dan tidak mengapa dalam menafsirkan ayat Al-Quran sebagaimana barusan saya sampaikan tafsirannya secara global tadi, langsung saya bawakan kepada sebagian dari makna lafaz yang umum tadi. Tidak mengapa seseorang ketika menafsirkan suatu ayat yang lafaznya umum langsung membawakan kepada makna khusus yang makna tersebut terkandung di dalam lafaz yang umum tadi. Tidak mengapa yang seperti itu, karena memang konteksnya kita sedang belajar tauhid. Baik, beberapa faedah yang bisa kita simpulkan di sini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan jalan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya adalah mereka mendakwai manusia untuk mengisahkan Allah Subhanahu wa taala, mengajak manusia kepada syahadat la ilaha illallah di atas ilmu syar'i. Kemudian faedah yang kedua, bagi seorang dai wajib untuk berilmu, karena dikatakan sini ala basirah, di atas ilmu syar'i. Jadi tidak ada alasan kalau sebagian orang kemudian dalam berdakwah asal berdakwah tanpa mengilmuinya kemudian berdalil dengan hadis balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun satu ayat. Dia sampaikan dengan pemahaman yang ngawur, ini salah. Ayatnya bisa jadi benar dia sampaikan, tetapi pemahamannya ketika disampaikan kemudian salah, ini sudah enggak sesuai dengan balighu anni walau ayat. Karena kata-kata sampaikan anni dariku, yaitu dari Rasulullah, dari sampaikan dariku ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya harus dari apa yang diajarkan atau disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam harus benar-benar dari ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah maksud anni, balighu anni, sampaikan dari, maksudnya dari ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi benar-benar itu ajaran Islam. Pemahaman yang seperti itu benar-benar pemahaman yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya ayatnya saja yang tertentu benar disampaikan, tapi pemahamannya juga demikian. Tiga sempurna sempat sudah ada. Setidaknya jam 3 sudah baru adzan atau bahkan bisa ditambah sedikit, tapi ternyata adzannya 3:15 sudah mulai adzan. Baik, insyaallah kita kejar nanti di pertemuan akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.